إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون الحمد لله kembali kita berkumpul pada malam-malam terakhir di bulan Ramadhan ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas dalam beramal, terkhusus pada malam-malam terakhir. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di antara 10 malam terakhir ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keutamaan, malam yang penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, malam yang apabila seorang muslim beribadah dan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan tanda kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika memasuki bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun خير من ألف شهر فمن حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya bulan ini, yaitu bulan Ramadan, telah hadir di hadapan kalian. Dan di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang tercegah dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah tercegah dari seluruh kebaikan. Dan tidaklah seorang itu tercegah dari kebaikan malam itu melainkan dia mahrum. Menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan kebaikan. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah disahihkan atau dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sahih Ibnu Majah, yang menunjukkan pentingnya bagi seorang muslim untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam terakhir tersebut dengan ibadah, tadarru', menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala semampunya. Semampunya seorang muslim jangan sampai dia melewati malam tersebut dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di sana ada pengumuman, barang siapa yang mampu untuk begadang di malam hari sampai subuh, sampai berakhirnya malam, selama 10 malam, maka dia dijamin, dipastikan masuk Pertamina tanpa tes. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan pekerjaan? Maka dia akan rela meskipun 30 hari begadang. Cuma 10 hari. Nah, tentunya dia akan berusaha untuk mendapatkannya tanpa tes. Langsung lulus, jaminan mutu. Kalau seandainya di sana ada pengumuman, barang siapa yang mampu begadang di malam hari hingga subuh hari selama 10 malam, maka seluruh saham Bakri diserahkan kepadanya. Nah, tentunya orang akan beramai-ramai untuk berusaha. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, dan itu nas dari Allah Subhanahu wa taala, di antara 10 malam ada satu malam yang barang siapa yang beribadah pada malam itu lebih baik dari hanya sekedar mendapatkan keberhasilan masuk Pertamina tanpa tes atau mendapatkan saham Bakri gratis. Lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan barokah pada malam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Asy-Syar'iyyah. Kita masuki pembahasan yang berikutnya. Mas'alatun, permasalahan berikutnya. Hal yajuzu ta'liqu syai'in min al-Qur'an li daf'i sihri wal masi wal 'ain? Apakah diperbolehkan menggantungkan sesuatu dari Al-Quran untuk menolak sihir atau kesurupan atau penyakit ain? Apakah dibolehkan? Jadi ada orang sakit misalnya, maka dituliskan beberapa ayat Al-Quranul Karim, terus dikalungi, dibuat seperti kalung, digantungkan di leher orang yang mashur, yang terkena sihir atau yang kerasukan itu. Apakah itu boleh? Apakah ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut? Kata beliau, la yajuzu ta'liqu syai'in min al-Qur'an was sunnah ala ahadin min al-khalq. Tidak diperbolehkan menggantungkan sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah kepada seseorang dari makhluk, siapa saja, kabiran kana au saghiran, apakah orang dewasa atau anak kecil. Tidak diperbolehkan insanan au hayawanan, apakah dia manusia atau hewan. Nah, biar hewannya pinter, hewannya enggak diganggu misalnya, nah, digantungkan di lehernya. Nah, ayat-ayat tertentu, ya, ataukah lafaz-lafaz Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, tidak diperbolehkan qari'an atau ghairu qari', apakah dia membacanya atau tidak. Lil umuril atiyah, berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, unzilal Qur'anu litadabburihi wal 'amali bihi. Al-Qur'an itu diturunkan untuk ditadabburi, difahami kandungan dan maknanya, difahami isinya, dan itulah tujuan diturunkan Al-Qur'an Karim. Itu yang paling utama. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Fahal min mudzakkir? Untuk mentadabburi Al-Qur'an Karim dan untuk mengamalkannya, bukan untuk digantung. Ya. Sebagian juga menyangka seperti itu, tanda-tanda rumah Islami, nah, ada lagi Islaminya itu. Kalau ada gantungan-gantungan di dindingnya. Nah, dan tidak sedikit tulisannya itu untuk membacanya angel betul. Luar biasa sulitnya. Nanti diteliti, oh ternyata bacanya ini. Kenapa? Karena dipersulit tulisannya, kaligrafi. Nah, semakin sulit dibaca semakin senengi. Bukan itu tujuan diturunkannya Al-Qur'an Karim. Nah, digantung, ya, jadikan hiasan, tapi enggak dibaca dan tidak diamalkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi keutamaan seorang yang mendapatkan keutamaan Al-Quran adalah mereka yang mentadabburi dan mengamalkannya. Nah, dan mereka lah yang dianggap sebagai orang mengikuti hidayah, mengikuti bimbingan Al-Quran Karim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak sengsara dalam kehidupan akhirat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, beliau mengatakan, takaffalallahu azza wa jal liman qara' al-Qur'an wa 'amila bihi. Liman qara' al-Qur'an wa 'amila bihi, alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Bukan hanya membaca, mengamalkannya. Maka dia mendapatkan dua jaminan, selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari kesengsaraan dalam kehidupan akhirat. Fata'liqu syai'in minal Qur'an ala ahadin minal khalqi yunafil hikmata min tanzilih. Maka menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an pada seorang dari makhluk itu menghilangkan hikmah mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an itu. Kama huwa zahirul ayatil madhkurah, sebagaimana yang terdapat dalam zahir ayat yang telah kita sebutkan. Jadi tujuan diturunkan Al-Qur'an Karim untuk dibaca, untuk diamalkan, untuk difahami maknanya agar dijadikan sebagai pedoman bagi setiap muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagian mereka ya, gantung-gantung lalu punya keyakinan. Kadang-kadang ada yang dibuat seperti kalung itu, ya. Kalung terus, ya, ada kotaknya, isinya itu ada ayat-ayatnya. Nah, lalu ada keyakinan-keyakinan mereka Yang kedua, lam yaf'al dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan ayat-ayat itu. Wa qad istamarra 23 sanatan yarqi ashabahu bi anwa'in min ar-ruqa. Beliau berlangsung selama 23 tahun menjadi seorang rasul, diturunkannya firman-firman Allah secara berangsur-angsur kepada Rasulullah alaihi salatu salam, dan beliau meruqyah para sahabatnya dengan berbagai macam jenis ruqyah, minal aini wal mas wa ghairi dzalik. Apakah ruqyah dari penyakit ain atau penyakit kesurupan dan yang lainnya. Wa yarqi li kibarihim wa athfalihim, dan meruqyah orang yang dewasa, demikian pula anak-anak. Wa ala man ishtadda maraduhu aw khaffa, dan beliau juga meruqyah kepada orang yang sakit keras atau yang sakitnya ringan. Wa mahma ishtadda al-marad falam yahsul annahu 'allaqa aw arshada ila ta'liq shay'in min kalamillahi aw kalamihi ala ayyi maridin aw makhluq. Bagaimanapun parahnya sakit seseorang, namun tidak pernah terjadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan ayat atau membimbing seorang untuk menggantungkan dari firman Allah atau dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sakit atau kepada makhluk tertentu, manusia atau hewan. Fahada yadullu dalalatan wadihah ala adami jawazi dhalik. Maka ini dalil yang jelas menunjukkan tidak bolehnya. Jadi di sini beliau menyebutkan dua alasan mengapa hal itu tidak disyariatkan, menggantungkan ayat. Yang pertama, karena bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran untuk diamalkan, ditadabburi, difahami, diaplikasikan dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua, bahwa itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan para sahabat pada zaman Rasulullah juga tidak diketahui bahwa mereka melakukannya. Maka ketika dua perkara ini tidak ada, menunjukkan bahwa amalan itu tidak disyariatkan. Ya. Nah, karena sebagian mereka itu betul-betul merasa punya keyakinan dengan tulisan, ya, sehingga mereka meyakini bahwa ada manfaatnya kalau digantungkan. Nah, tulis tertentu lalu kemudian digantung ke seorang hendak dirukyah, ya. Nah, menyangka bahwa itu bisa mengusir syaitan tulisannya. Nah, syarul ikhwa rahimahumullah. Ya. Wa amma hadithu Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, adapun hadith Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, fil Qur'an yanfa' biiznillah, bahwa Al-Qur'an itu memberi manfaat dengan izin Allah dari berbagai macam penyakit. Lalu disebutkan dalam hadis itu di antara jenis penyakitnya, minal baras, bisa menyembuhkan penyakit baras. Sopak, tahu sopak? Penyakit sopak. Ya, biasanya orang itu ada belangnya di tubuhnya, ya, semakin lama semakin melebar. Hah? Bukan panu. Hah? Apa? Kelainan pigmen, terserah. Karena enggak paham. Ya. Naam. Ya, ini seperti apa itu? Kayak bule gitu loh. Tapi bukan albino ya. Ya, seperti orang terkena panas atau ya lama kelamaan ya. Biasanya semakin lama semakin meluas. Nah. Ya. Tubarah. Ya. Nah, seperti Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah yang megang markas di Aden Fuyush, beliau kena. Semoga Allah menyembuhkan beliau. Nah, sampai seluruh tubuh. Nah, ya. Tapi karena sudah menyeluruh seluruhnya, kelihatan jadi kanteng gitu. Ya, jadi enggak nampak penyakitnya. Nah, dia nampak ketika sebagian, ya, jadi ada kulit aslinya kemudian sebagian. Tapi karena sudah menyeluruh, jadi satu warna, ya, kayak bule gitu. Nah, hafizahullah. Wal junun, gila, dengan izin Allah menyembuhkan penyakit gila. Wal juzat, di sini tertulis juzat, mungkin yang dimaksud juzam, penyakit juzam pakai mim ya. Nah, ya, juzam itu anu apa, penyakit merontokkan rambut. Rambut itu ya, berjatuhan, rontok. Nah, kadang-kadang apa disertai apa merusak bagian kepala. Nah, sampai kadang-kadang munculkan nanah. Itu juzam. Ya. Wal batn, penyakit perut, diare atau yang semisalnya. Wasil, asil, TBC, paru-paru. Walhumma, demam. Wanaf, penyakit jiwa. Caranya bagaimana? Antuk tababi za'faran, yaitu dengan ditulis di za'faran, a'udzu bikalimatillahi tammati wa asma'ihi 'ammah min syarri sammati wal 'ammah wa min syarri al 'aini lammah wa min syarri hasidin idza hasad. Ditulis di za'faran. Hadis ini dhaif ya. Nah, hadis dhaif. Nah, dan saya sudah terekam, wah ini berarti banyak ini manfaatnya. Dhaif, terakhir dhaif. Allahu musta'an. Ya. Makanya ditunggu hingga selesai. Wa sababu fi dhaifihi, sebab kelemahan hadis ini, anna fihi inqita'an, bahwa dalam riwayatnya itu ada yang terputus sanadnya. Lian al-Hasan lam yasma' min Abi Umamah radhiyallahu an. Al-Hasan al-Basri tidak mendengarkan hadis ini dari Abu Umamah. Nah, karena maksud beliau bahwa jangan sampai ada yang menjadikan ini sebagai dalil dianjurkannya menulis ayat lalu apa digantungkan atau. Nah, maka hadis ini dhaif. Wa man ja'a 'Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, disebutkan pula dari riwayat Abdullah bin Amr dalam riwayat Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan beliau menghasankan An-Nasa'i dalam Amalul Yawmi wal Laila, Ibnu Sunni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat, seluruhnya dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda. Ya, sebelum saya baca perlu dijelaskan hadis ini juga dhaif. Nah, kata Rasulullah dalam sebutkan hadis ini, idza faza'a ahadukum min naumihi falyaqul, apabila salah seorang kalian takut, merasakan ketakutan ketika tidur, maka hendaklah dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksaannya, dan dari keburukan hamba-hambanya, dari gangguan para syaitan ketika mereka hadir. Lalu disebutkan, wa kana Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma yu'allimuha man balagha min waladihi ay yaqulaha 'inda nawmihi. Bahwa Abdullah bin Umar, kebiasaan beliau disebutkan dalam hadis itu, beliau mengajarkan zikir ini kepada orang yang telah mencapai usia balig dari anak-anaknya ketika hendak tidur untuk membacanya. Wa man kana minhum saghiran la ya'qil ayahfadhaha katabaha lahu. Sedangkan yang masih kecil, yang belum berakal dan belum bisa untuk menghafalnya, maka dituliskan. Ya. Dituliskan untuknya, fa'allaqaha fi 'unuqi, lalu digantungkan di leher anaknya itu. Nah, ini juga salah satu alasan sebagian mereka bahwa dianjurkan menggantungkan sesuatu. Hadis ini pun dhaif. Ya. Di sini beliau enggak jelaskan, tapi beliau telah merinci pembahasan hadis ini ketika berbicara tentang hadis-hadis dhaif tentang syaitan-syaitan. Dan juga tidak ada dalilnya. Kalaupun hadis ini sahih, sama sekali tidak ada dalil. Yang ada ini perbuatan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Nah, ya, dan secara zahir ini dari perbuatan beliau dan tidak dihukumi sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kalau sahih, namun ini hadis dhaif. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran kepada seorang yang diruqyah. Nah, ya. Alasan yang ketiga, sayyirus sahabati ala ma kana alaihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadhihi al-mas'alah. Amalan para sahabat, ya, terhadap apa yang telah diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan ini. Falam yasbut an ahadin minhum annahu allaqa syai'an min al-Qur'an aw min as-sunnah ala ahad. Tidak sahih dari seorang pun dari mereka bahwa dia menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an atau dari sunnah kepada seseorang. Au da'a ila dzalik, atau mengajak orang untuk melakukannya. Wa nihayatul iqtida' huwa bir rasul wa sahabatihi. Dan inti dari keikut apa yang menunjukkan ketundukan dan ketaatan seorang adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa man sara 'ala ma kanu 'alaihi. Dan siapa yang berjalan di atas jalan mereka. Bal qah anhum ma rawahu Nabi Syaibah bin Ibrahim an-Nakhai qala, bahkan telah sahih dari para ulama salaf sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Syaibah dari Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, beliau mengatakan kanu yaqrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Mereka membenci untuk menaruh jimat, menggantungkan sebagai jimat seluruhnya, apakah dari Al-Quran atau selain Al-Quran. Wa sanaduhu sahih, sanadnya sahih riwayat ini. Jadi tidak diamalkan. Ibrahim bin Yazid ketika mengatakan kamu, mereka adalah mereka, menunjukkan keumuman para ulama yang ada pada saat itu. dari kalangan para sahabat dan murid-murid para sahabat dari kalangan tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa qad dzakara Ibnu Abi Syaibah atsaran katsiran fi karahati ta'liq al-Qur'an 'ala al-athfal wal marwa. Ibnu Abi Syaibah telah menyebutkan banyak riwayat juga dari para ulama ussalaf tentang dibencinya menggantungkan Al-Qur'an kepada anak-anak dan orang-orang kafir. Wa qad rajjaha Ibnu Qayyim fi kitabihi al-'azhim A'lam al-Muwaqqi'in anna al-karahata 'inda as-salaf yurad biha at-tahrim. Dan telah dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Muqayyim bahwa para ulama ussalaf kalau mereka mengatakan makruh itu maksudnya haram, bukan makruh seperti yang diistilahkan oleh para usuliyin yang terbelakang yang mengatakan kalau dia melakukannya tidak apa-apa, kalau dia tidak melakukannya dapat pahala. Bukan itu yang dimaksud. Ya, para ulama ussalaf kalau mereka mengatakan akrahu kada, saya membenci ini misalnya, yang dimaksud akrahu itu maksudnya haram. Nah, ini harus difahami. Kadang-kadang terjadi perbedaan istilah dari para ulama ussalaf terdahulu dengan yang sekarang. Nah, tandanya kita harus memahami tempat-tempat perselisihan istilah itu agar kita tidak salah menempatkan istilah. Oh, hanya makruh saja misalnya. Kita mendapatkan perkataan Imam Ahmad dalam satu masalah, Imam Ahmad mengatakan saya membenci akrahu kada, saya membenci. Oh, cuman makruh saja kok menurut Imam Ahmad. Oh, bukan begitu, maksudnya haram. Ya, dan itu banyak penguatnya juga datang dari Imam Malik dan para ulama as-salaf secara umum. Ya. Sehingga yang dimaksud oleh Ibrahim An-Nakhai dari perkataan beliau kanu yakrahun adalah mereka itu membenci seluruh jimat dari Al-Qur'an dan selainnya, maksudnya haram, mereka mengharamkan. Fattadha min hadhihi al-adilla anna ta'liqa shay'in min al-Qur'an aw al-ad'iyyati 'ala al-awlad wa ghairihim la yajuz. Maka jelaslah dari dalil-dalil ini bahwa menggantungkan sesuatu dari Al-Quran ataukah doa-doa tertentu pada anak-anak dan selain mereka itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, bedakan ya kawan, seorang menggantungkan karena meyakini sesuatu, menjadikan itu sebuah jimat atau meyakini dapat menolak bala atau yang semisalnya. Ya. Beda dengan seorang yang menggantung dengan tujuan menghafal misalnya, ya, mungkin di kamarnya, ya, biar nggak capek dia harus buka buku, dia tulis, dia tempel sehingga dia sering lihat. Bukan karena meyakini bahwa itu menolak mencuri, bahwa itu menolak bala atau yang semisalnya, tidak. Dia hanya menempelnya sekedar untuk dilihat. Oh, hadis Rasulullah ini, riwayat ini sahabat ini. Tidak jadi masalah bab ta'lim. Nah, namun yang menjadi pembicaraan kita adalah mereka yang menggantungkan sesuatu dengan, ya, tujuan tertentu, meyakini ada sesuatu dari ayat-ayat tersebut. Nah, والذين أفتوا بجواز تعليق القرآن على المرضى والصبيان بنوا فتواهم على ما لم يصح. Nah, di sini beliau menyinggung bahwa memang di sana ada para ulama yang membolehkan menggantungkan Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang sakit atau yang semisalnya. Namun kata beliau, mereka yang berfatwa bolehnya menggantungkan Al-Qur'an kepada orang sakit, pada anak-anak, mereka membangun fatwa mereka kepada riwayat-riwayat yang tidak sahih. Tidak sahih. Termasuk di antaranya Maja'in dari Abdul Bar fit Tamhid. Disebutkan oleh Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Bahwa Aisyah mengatakan, ya, ma tu'allaqu ba'da nuzulil bala' falaysa minat tamain. Apa atau sesuatu yang digantung setelah datangnya musibah maka itu tidak termasuk tamimah, tidak termasuk jimat yang diharamkan. Ya, sehingga secara zahir ucapan Aisyah menunjukkan boleh menggantungkan sesuatu dari ayat itu yang semisalnya. Namun asar ini, riwayat ini lemah. Dalam sanadnya ada yang terputus. Perawi yang bernama Bukair bin Abdullah Al-Asyaj tidak mendengarkan hadis dari Al-Qasim bin Muhammad yang menjadi periwayat hadis ini atau riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak sah. Juga datang dari Ismah. Beliau mengatakan, Sa'altu Sa'id ibn al-Musayyib 'ani ta'wilah. Aku bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib tentang berlindung diri. Bagaimana cara melindungi seseorang dari penyakit atau yang semisalnya. Ta'wilah. Nah, apakah boleh dengan cara ditulis atau yang semisalnya? Kata Sa'id bin Musayyab, la ba'sa idza kana fi adin. Tidak mengapa ditulis kalau ditulis di adin, kulit, ya, kulit kambing atau kulit apa gitu, tulis. Nah, ya, tidak mengapa kalau di kulit, berarti kalau di kertas tidak boleh. Nah, di piring tidak boleh. Macam yang semisalnya, semaknanya. Namun ini juga riwayat yang tidak sahih dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini seorang tabi'i. Dalam sanadnya ada perawi namanya Ismah. Dan Ismah ini, dia nama lengkapnya adalah Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam. Al-Ma'ruf bin Nuh Al-Jami', yang dikenal dengan gelar Nuh Al-Jami'. Namanya Nuh, gelarnya Al-Jami', si pengumpul. Si pengumpul, bukan pemulung. Si pengumpul, Al-Jami'. Kenapa dia disebut Al-Jami'? Kata para ulama, kata Ibn Hibban, jama'a kulla syai'in illa sidq. Ilmunya banyak. Kalau berbicara tentang suatu, dia yang menguasai majlis. Jagoan ngomong masalah kesehatan, dia ngomong masalah. Nah, saking banyaknya dia mengetahui, maka disebut al-jami', pengumpul ilmu. Kata Ibn Hibban, dia telah mengumpulkan segala sesuatu kecuali satu yang dia tidak punya, kejujuran. Nah, ya kalau kejujuran enggak punya, habislah semua ilmu itu. Untuk apa? Nah, faqad kadzabu. Ya, para ulama mengatakan orang ini pendusta. Bahkan dia ya termasuk di antara daftar-daftar perawi-perawi pendusta yang mendustakan keutamaan setiap surah dari Al-Qur'an. Surah Al-Fatihah apa keutamaan yang disebutkan? Sebutkan hadis qala Rasulullah, Al-Baqarah apa keutamaan yang disebutkan? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surat disebutkan masing-masing keutamaannya. Ya, ini produknya Nuh Nabi Maryam, ya. Makanya hati-hati, jangan sembarang membaca buku. Ya. Ada buku keutamaan surah. Keutamaan setiap surah. Oh, ini buku bagus ini, ya, untuk mentadaburi Al-Quran. Dibaca penuh dengan hadis-hadis yang luar biasa. Nah, keutamaannya itu. Jangan-jangan produknya Nuh bin Abi Maryam. Bukan dia saja, banyak yang lain yang diketahui bahwa mereka pendusta-pendusta yang menyebutkan keutamaan surah dari Al-Quran. Waja'an Suwair, dan juga diriwayatkan dari Suwair yang diriwayatkan oleh Nabi Syaibah, dia mengatakan kana Mujahid yaktubu linnas at-ta'wida fayu'alliquhu alaihim, bahwa Mujahid bin Jabir muridnya Ibn Abbas itu menuliskan untuk manusia at-ta'wida, jadi zikir-zikir untuk perlindungan diri kepada Allah, ditulis lalu digantungkan ya, di leher-leher mereka. Dan Suwair ini matruk, orangnya ditinggalkan riwayatnya, sangat lemah. Ya. Sebagaimana dikatakan Darqutni dan An-Nasa'i dan selainnya, bahkan Sufyan ats-Tsauri mengatakan kana min arkanil kadzib. Suwair ini pondasnya dusta. Jadi bukan pendusta semata. Dia pondasinya. Nah, kalau tidak ada pondasi runtuh kedustaan. Nah, dia ini rukunnya, ruknun min arkanil kadzib. Nah. Dan disebutkan pula dari Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Baqir bahwa beliau ditanya, Muhammad bin Ali al-Baqir, ini salah seorang imam ahlus sunnah, beliau dan anaknya Ja'far bin Muhammad al-Sadiq, beliau salah seorang imam di antara imam Madinah. Para ulama sebagian mereka berguru kepadanya, Imam Malik berguru kepadanya. Nah, adapun yang disebutkan oleh kaum Syiah dan mengangkat mereka berdua sebagai imam, mereka dusta. Jadi mereka menempatkan Muhammad Al-Baqir ini, Muhammad bin Ali Al-Baqir, sebagai imam yang kelima dari imam-imam Syiah. Sedangkan anaknya Muhammad bin Ja'far Shadiq, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, sebagai yang keenam. Nah. Ya, dan penisbahan itu dusta. Mereka ini ahlus sunnah. Cuman orang Syiah ngaku-ngaku itu imamnya mereka. Nah, Muhammad bin Ali Al-Baqir ditanya tentang ta'liqut tawiz, bagaimana hukum menggantungkan sesuatu untuk perlindungan diri kepada Allah. Faqala in kana min kitabillahi aw kalamin 'an nabiyillahi fa'alliqhu wastashfi bihi in istata'ta. Kalau memang itu dari kitabullah, dari Al-Qur'an atau dari ucapan Nabiullah, silakan gantungkan. Dan kamu berobat dengannya jika kamu mampu. Ini diriwayatkan oleh Marwazi, namun riwayat ini lemah, dhaif. Datangnya dari jalan Amr bin Majma' As-Sukuni Al-Kindi, dan dia seorang perawi yang lemah. Ibnu Adi mengatakan ammatu ma yarwihi la yutaba alaih, keumuman riwayatnya tidak ada yang mengikuti dia dalam meriwayatkan hadis-hadis itu. Dan datang pula dari jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Nabi Syaibah, namun di dalamnya terdapat perawi Yunus bin Hibban atau Habban, dan terdapat kelemahan pula. Dan ada jalur yang lain dari Ibnu Abi Syaibah pula yang memang kelihatan nampak secara zahir bahwa itu sahih. Fa in shahhat, kalau benar riwayat itu sahih, fa yakunu hadza ijtihadan minhu, itu adalah ijtihad darinya, yaitu dari Muhammad bin Ali Al-Baqir. Muhammad bin Ali sudah jauh dari masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, boleh hidup sekitar zaman tabi'ut tabi'in. Ya, Muhammad Al-Baqir, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wala yakunu dalilan ala jawaz, dan tidak boleh dijadikan dalil tentang bolehnya. Nah, karena bukan Rasul, bukan pula sahabat. Nah, dan disebutkan pula dari Ismail bin Muslim dari Ibnu Sirin dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, annahu kana la yara ba'san bisyaddi min al-Qur'an, bahwa tidak mengapa ya mengikat atau menggantungkan ya mengikat sesuatu dari Al-Qur'an. Ismail bin Muslim Al-Makki adalah perawi yang dhaif, lemah. Datang pula dari Juwaibir, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, Al-Dhahhak annahu lam yakun yara ba'san, bahwa beliau menganggap tidak mengapa ayu'alliqa ar-rajulu syai'an min kitabillah seseorang menggantungkan sesuatu dari kitab Allah. Idza wada'ahu 'indal ghusli, tapi dengan syarat ketika dia mau mandi dia tidak boleh membawa masuk ke dalam kamar mandi. Wa 'indal ghaib, ketika hendak buang hajat tidak boleh dimasukkan ke dalam tempat buang hajat. Namun riwayat ini pun lemah. Wala yasbutu hadzal athar 'an ad-Dhahhak. Tidak sahih riwayat ini dari Dhahhak karena Juwaidir adalah perawi yang sangat lemah sekali. Dan datang pula dari Lais Ibn Abi Sulaim dari Atha bahwa dia mengatakan la ba'sa ayyu'allaqa al-Qur'an, tidak mengapa menggantungkan Al-Qur'an, namun ini juga lemah. Lais bin Abi Sulaim dhaif. Wala ibrata bima ja'a ba'd tajwid dzalik li mukhalafati al-hadiy an-nabawi, dan tidak boleh dianggap apa yang datang dari selain mereka tentang bolehnya itu ya dari sebagian para ulama karena menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulan bahwa tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah atau dari para sahabat tentang bolehnya menggantungkan ayat. Alasan yang keempat, yahsulu bi ta'liqil ayatil Qur'aniyah 'ala ar-rijali wal athfal wan nisa' ihanatu kalamillahi subhanahu min aujuh. Ya, bahwa dengan menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an itu kepada kaum laki-laki atau anak-anak atau kepada wanita, itu justru merendahkan kedudukan firman Allah. Ya. Dan itu dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya, annahu yarqudu fawqal ayy wa yataqallabu fawqaha. Ketika dia menulis terus dia taruh di dia kalungi misalnya. Dia tidur dalam keadaan seperti itu. Ya, bolak-balik terus ya. Dalam keadaan kadang-kadang di bawah, kadang akhirnya enggak diperhatikan, enggak dihormati. Belum lagi kalau anak itu ngompol, ya. Ngompol sampai terkena misalnya. Ihana. Ya, berarti merendahkan kedudukan Al-Qur'an Karim. Yadkhulul hammam al-khala wa hiya mawjudatun ma'ah. Kadang-kadang ada sebagian mereka masuk kamar mandi dalam keadaan tetap dia memakainya. Yang berikutnya, ghaliban ma ya'ti ar-rajul zawjatahu wa ma'a al-Qur'an mu'allaq 'alayha imma dhakiran wa imma nasiya. Kebanyakannya seorang seperti ini ketika dia mendatangi istrinya bersama Al-Qur'an yang digantung. Ya. Ya, pantasnya imma dzakiran aw nasi, apakah dia ingat atau dia lupa. Alasan yang berikutnya, qad tuba at-ta'wilah min al-Qur'an fil ibd. Kadang-kadang ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu yang digantungan kadang-kadang ditaruh di ketiak. Nah, diikat mungkin diikat. Taruh ke ketiak. Aw inda surah atau di pusar. Ya. Diikat. Kadang-kadang sebagian anak-anak seperti itu ya, diikat di perutnya. Nah, dikasih apa itu, bungkusan, tak tahu isinya apa. Nah ini ditaruh Al-Quran di situ misalnya. Awain dal fakhidain, ataukah di paha. Wa ma asbah dzalik min al amasin al makruha, dan yang semisal dari tempat-tempat yang tidak disukai, tidak sepantasnya. Yang berikutnya, tarakumul awsakh. Tarakumul awsakh minal arq. Ya. Kotoran-kotoran tubuh disebabkan karena keringat akhirnya mengenai apa yang digantung itu. Wa awsakhun ukhra. Kotoran-kotoran yang lain lagi. Kama syahadna hadza fi ba'd man ya'tuna ilaina, sebagaimana kami saksikan sendiri sebagian mereka yang datang kepada kami seperti itu, wahum mu'alliqun al-Qur'an, dalam keadaan mereka menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Fa hadhihi al-mafasid tunafi ta'dhim al-Qur'an wa taqdisahu, maka kerusakan-kerusakan menggantungkan Al-Qur'an ini ya, menghilangkan sikap pengagungan seorang pada Al-Qur'an dan mensucikannya. Fa inna Allah yaqulu fi madhhi al-Qur'an, di mana Allah berfirman ketika menyebutkan dan memuji Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi safarah kiramin barara, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang terangkat dan disucikan di tangan-tangan safarah para malaikat-malaikat yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat, dimuliakan. Terus yang pegang itu bukan sembarang makhluk, para malaikat yang dikenal dengan kesucian mereka. Nah, fa'ina takrimu 'inda haula, lalu mereka ini ketika mereka menggantungkan terus tidur pergi ke sana kemari dalam keadaan dia menggantungkan ayat-ayat tersebut, di mana mereka dari sikap yang seperti memuliakan Allah. Inna ta'liqal Qur'an 'alal marid khasyatal 'ain aw as-sihr aw ghairi dhalik yu'addu ghuluwan fil Qur'an. Maka menggantungkan Al-Qur'an kepada orang sakit karena khawatir terkena penyakit ain atau sihir atau yang selainnya, ini termasuk sikap berlebih-lebihan dalam menyikapi Al-Qur'an. Waqad nuhina 'an dzalik, dan kita telah dilarang untuk bersikap berlebih-lebihan terhadap Al-Qur'an Karim. Telah datang dalam hadis Abdurrahman bin Shibl, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana wa la taghlu bihi." Hendaklah kalian membaca Al-Qur'an tapi jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyikapinya. Nah, termasuk di antaranya kata beliau ya ini. Ya. Riwayat Imam Ahmad At-Tabrani, Abu Ya'la, Al-Baihaqi. وقد يبلغ الغلو الى حد اي يعتقد ان القران شفاء بذاته لا باذن الله. Bahkan sikap berlebih-lebihan terhadap Al-Qur'an itu terhadap sebagian mereka sampai kepada keyakinan bahwa Al-Qur'an itu sendirilah yang menyembuhkan, bukan dengan izin Allah, tapi Al-Qur'an itu yang menyembuhkan. Artinya dia keyakinannya kepada Al-Qur'an tersebut. Ya. Tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seperti itu. Ya. Wa anna man 'alaqahu yushfa wa yuhfa. Bahwa siapa yang menggantungkan maka dia akan disembuhkan dan akan dijaga. Fala yaqdiru 'ala isabati ahad, sehingga tidak satu pun yang mampu untuk mendatangkan musibah kepadanya, apakah dalam bentuk ain atau dalam bentuk sihir atau jin yang hendak mengganggunya. Wal ma'lumu anna al-Qur'ana sababun lishifa, dan perkara yang telah dimaklumi bahwa Al-Qur'an itu sebab, bukan dia yang menyembuhkan tapi sebab adanya kesembuhan. Wasyifa'u biyadil wahidul qahar, adapun kesembuhan itu di tangan Allah yang Maha Kuasa. Wa farqun kabir bainal mas'alatain falyantabih li hadha, dan berbeda antara dua masalah ini, antara keyakinan kita bahwa itu hanya sebab, pengobatan-pengobatan ruqyah itu hanya sebab, namun hakikatnya menyembuhkan seluruhnya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'liqu syai' min kalamillah wa kalam rasulih yujarri'u as-sahara wal quhan wal munajjimin 'ala al-ikhtar min ita'i ta'wizat al-mustamila 'ala syirk wal ma'asi lin-nas. Menggantungkan sesuatu dari kalam Allah dan kalam Rasul itu justru akan membuat para tukang sihir, para dukun, para ahli nujum untuk semakin lancang, ya, untuk sesering mungkin mereka akan memberikan, ya, penolak-penolak bala yang mengandung syirik dan maksiat terhadap manusia. Bidawat anna minal Quran wal adiyatil ma'zurah, dengan alasan bahwa itu dari Al-Quran atau dari doa-doa. Yang namanya orang awam kan gak paham, pikirannya kalau semua ada tulisan Arabnya itu Al-Quran, orang awam itu. Ya. Nah, kalau ada tulisan Arab, oh ini berarti Al-Quran, padahal bacanya Indomie misalnya. Nah, dengan tulisan Arab, oh ini Al-Quran, gak boleh dibawa masuk WC. Nah, ya namanya orang awam enggak ngerti. Datang ke dukun dikasih tulisan, "Duh, ini huruf Arab terpisah-pisah. Oh, ini mungkin dari Al-Qur'an. Oh, mungkin ini dari Nabi." padahal mantra-mantra ya, atau perlindungan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik, maksiat dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Ta'liqul Qur'an 'ala man dzakarna sababun li ihmali du'a wa tadarru ila Allah. Ya. Menggantungkan Al-Qur'an seperti yang telah saya sebutkan itu justru menjadi sebab orang tidak lagi memperhatikan doa. Tidak lagi merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memelas di hadapan Allah, memohon kepada Allah. Akhirnya ini kesampingkan. Kenapa? Ya sudah ada gantungannya kok. Sudah jamin. Orang mau melemparkan ain kepadanya atau jin, oh sudah. Dengan tulisan itu benteng yang kokoh. Akhirnya sudah enggak ada doa yang lainnya. Padahal yang dianjurkan adalah ya, berlindung diri kepada Allah, mendoakan diri atau mendoakan orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Al-Hasan wa Husain. Nah, wa sababun li tarkil muhafadhah 'ala al-adhkar asy-syar'iyyah, dan juga menjadi sebab seorang meninggalkan untuk menjaga zikir-zikir yang syar'i. Lianna katsiran minal mu'alliqin lil Qur'an ya'tamiduna 'ala at-ta'liq wa yaquluna ma'na al-Qur'an kullu. Karena kebanyakan mereka yang menggantungkan Al-Qur'an, mereka sudah bersandarkan kepada yang digantungkan itu. Sehingga kalau dikatakan sebaiknya kamu baca doa ini, katanya apa? Ma'na al-Qur'an kullu, sama kami sudah. Ini kami sudah gantungkan Al-Qur'an. Selesai, enggak perlu doa-doa tertentu. Enggak perlu zikir-zikir tertentu. Ya. Nah, akhirnya bersandarnya kepada tulisan, doa nggak peduli. Nah, jadi kalau ada jin mau datang, tinggal diperlihatkan, terbakar jinnya. Kayak orang Nasoro yang terlalu mengandalkan salibnya. Nah, ya, Allah musta'an. Wa khulasatul qaul anna ta'liqal madhkur la yajuz. Kesimpulannya, menggantungkan dengan cara yang disebutkan tidak boleh. Lima fi dzalika minal mafasid wa li mukhalafati hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatih, karena menyelisihi petunjuk Rasulullah dan para sahabat. Wa la khilafa bain ahli ilm anna hamlal mushaf fil jayb lil qira'ati fihi jaiz. Ah, lalu beliau berikan di, jangan sampai pemahaman kita, oh dilarang menggantungkan, berarti kalau begitu enggak boleh dibawa ya. Ya, terus kalau dimasukkan ke saku gimana? Nah, beliau sebutkan, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa membawa mushaf dimasukkan ke saku untuk dibaca itu boleh. Nah, baik, saya kira sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.